Dan halaman 19 tasydid pada wawu ha dan ya. Nah, huruf wawu ketika ditasydid hendaklah jelas tasydidnya. Ya. Baik. Ayo. Terlebih kalau sebelum wawu tasydid ini adalah huruf dhammah. Nah, di sini tidak ada contoh ya. Naam. Ana ulang lagi bahwa huruf wawu ketika apa? Ditasydid apa? Berilah kejelasan atau berilah apa? Suara tasydid yang jelas. Terutama kalau sebelum wawu tasydid adalah huruf berharokat dhammah. Ya, coba kita baca. Jawi. Lawau. Awahun. Tawabun. Awabun. Ya. Contoh yang tadi Ana sebutkan, wawu bertasydid sebelumnya dhammah. Misalkan kuwirat, ya, kalimat apa? Kuwirat. Nah, ini kalau tasydidnya tidak jelas, maka yang terdengar apa? Wawu mad kuwirat, ya. Kuwirat. Jadi hendaklah apa? Bibir betul-betul ada tekanan. Ya. Kuwirat. Ya. Jadi kalau wawu bertasydid sebelumnya dhammah, namun tasydidnya tidak dibaca dengan apa, memberikan tekanan yang semestinya pada bibir, maka akan muncul huruf wawu mad kuwirat atau suwirat, ya. Misalkan demikian. Kuwah. Kuwah, ya. Baik. Sukun pada tasydid pada ha. Nah, huruf ha perlu diberi suara yang jelas juga saat ditasydid. Ya, karena huruf ha ini punya sifat khafa, ya, khafa yang lirih suaranya. Jadi perlu jelas saat kita membaca huruf ha dalam keadaan sukun atau tasydid, ya. Coba seperti ini cara membaca ha musyaddadah. Talaha. Talaha. Suaranya tetap berjalan, ya. Terdengar. Talaha. Wahajan. Jahazahum. Wamahilhum. Ya. Huruf ha termasuk huruf isti'la atau huruf istifal. Istifal. Jadi tidak perlu yakni suaranya dinaikkan. Taloha, ya. Taloha tidak perlu. Ringan saja. Talah. Dan letak makhraj ha bukan di sini, bukan di dalam dada, bukan di dada, namun di pangkal tenggorokan. Talaha, ringan, ringan. Nah, terakhir tasydid pada huruf ya. Ya, huruf ya juga punya sifat lin seperti wawu. Ya, ketika ditasydid sangat perlu untuk diberi kejelasan tasydidnya supaya tidak muncul suara mad, terlebih kalau sebelum tasydid adalah huruf kasrah, ya, harokat kasrah. Ya, coba kita baca. Ayyan. Iyaya. Nah, kalau ya tasydidnya tidak jelas tasydidnya, menjadi apa? Mad iyaya. Ya, iyaya. Maka beri tekanan pada tengah lidah. Iyaya. Iyyaka. Iyyaka. Baik. Ayyana. Ayyana. Sayyaratun. Sayyaratun. Baik, selesai pembahasan tasydid.